Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yuzhiruhu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral talabah rahimani wa rahimakumullahi jami'an. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita dikumpulkan di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka agenda atau tujuan yang mulia, yaitu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menyebutkan sekian banyak keutamaan bagi kaum muslimin yang dia mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada pertemuan atau kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan dari pelajaran kita seputar masalah fikih, yaitu masalah tata haji dan umroh. Dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan, tepatnya pertemuan terakhir telah kita selesaikan tentang tata cara haji dan umroh. Dan akan kita lanjutkan ke poin berikutnya yang ada pada Kitabul Hajj pada bab yang kelima, disebutkan dalam kitab ini Al-Babul Khamis Fil Amakinil Lati Tusra'u Ziyaratuha Fil Madinah. Bab yang kelima yang akan dibahas pada Kitabul Hajj adalah tentang tempat-tempat yang disyariatkan untuk dikunjungi di kota Madinah. Jadi di sini akan dibahas tentang beberapa tempat yang disunnahkan, yang disyariatkan untuk dikunjungi, baik bagi jemaah haji atau umroh atau yang lainnya. Wa fihi iddatu masail. Dan di dalam bab yang kelima ini ada beberapa poin, ada beberapa masalah yang akan diangkat, yang akan dibahas. Al-masalatul ula, masalah yang pertama atau poin yang pertama yang akan dibahas adalah ziyaratu masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah yang pertama atau poin yang pertama yang akan dibahas adalah ziarah atau mengunjungi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang lebih dikenal dengan Masjid Nabawi. Kata Maulid di sini, tusannu ziyaratu masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syaddur rahli ilaih fi ayyi waqtin min ayyamis sanah. Disunahkan bagi seseorang untuk dia menziarahi atau mengunjungi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syaddurihal yaitu mempersiapkan dengan matang untuk mengunjungi sebuah tempat atau bersungguh-sungguh untuk mendatangi tempat tersebut karena tempat tersebut memiliki keutamaan. Wasyaddurihal ilaih, dan bersungguh-sungguh untuk menuju ke sana. Fi ayyi waqtin min ayyamis sanah, pada setiap waktu dari hari-hari dalam setahun. Jadi kapan saja kita diperbolehkan, disunnahkan untuk mengunjungi Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah. Baik tatkala kita berhaji, na'am sekalian, ataupun umrah. Walaupun ini bukan termasuk, ya tidak ada kaitannya sama sekali antara haji dan umrah dengan ziarah ke Masjid Nabawi. Tidak ada sama sekali, nanti akan disebutkan. Ya hanya saja mimbab Allah, mimbab ya tabi', ya sekalian kita pergi haji dan umrah, sayang kalau kita melewatkan untuk mengunjungi Masjid Nabawi karena keutamaan yang ada di dalamnya yaitu sholat, ya yang ada di dalamnya itu na'am lebih afdol 1000 kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Sawa'un akana dzalika qoblal hajji aw ba'dahu, apakah ziarah tersebut, kunjungan tersebut dilakukan sebelum musim haji atau agenda haji atau setelah haji. Ya, sebelum haji boleh kita mengunjungi Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah, atau setelah na'am melangsungkan ibadah haji. Walaisa laha waqtun khasun, dan menziarahi Masjid Nabawi itu tidak ada waktu khusus, tidak ada pembatasan harus hari sekian, bulan sekian, ya tidak ada, kapan saja diperbolehkan. Wala dakhla laha fil hajj, ya dan tidak sama sekali ya ziarah ke Masjid Nabawi itu memiliki hubungan ya dengan ibadah haji, ya bukan termasuk rukun, bukan juga termasuk wajibatul hajj. Walaisat min syurutihi wala min wajibatihi, ya ziarah ke Masjid Nabawi itu bukan termasuk syarat-syarat haji. Ya, jadi kalau tidak berziarah ke Masjid Nabawi, ya, tidak sah hajinya, tidak sama sekali, ya ada hubungan. Ya, kita pada saat haji atau umroh tidak sempat mengunjungi Masjid Nabawi, maka haji kita tidak tetap sah, ya, apabila memenuhi syarat-syaratnya. Dan juga tidak termasuk dari kewajiban-kewajiban yang ada pada amalan haji dan umroh. Lakin yan bagi liman qadima ilal hajj ayazura masjidahu sallallahu alaihi wasallam qabla adai faridatil hajj au ba'daha, akan tetapi ya, sudah selayaknya, sudah sepantasnya bagi seorang yang sudah na'am tiba atau sudah melaksanakan ibadah haji untuk dia mengunjungi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum ya mengerjakan kewajiban haji atau setelahnya. Wa bi khasatin man yashukku alaihi as-safru ila hadhihi al-amakin. Dan lebih khusus lagi, lebih ditekankan lagi untuk mengunjungi Masjid Nabawi bagi seorang yang berat untuk melakukan safar kepadanya, ya menuju kepadanya, na'am, ya. Jadi bagi seorang yang mungkin sulit untuk kembali lagi ke Mekah, ya atau ke Madinah dalam rangka melaksanakan ya, ibadah haji dan umrah, ya maka alangkah baiknya dia berziarah ke Masjid Nabawi. Maka karena kesempatan kita melaksanakan haji dan umrah itu tidak datang dua kali, jarang datang dua kali, ya. Maka manfaatkanlah dengan baik. Naam. Selagi kita bisa mengerjakan haji dan umrah, sayang kalau kita melewatkan untuk mengunjungi Masjid Nabawi. Naam. Falau marra al-hujjaju bil Masjid An-Nabawi wasallu fih. Naam. Lakana arfaku bihim wa'adhamu li'ajrihim wala jama'u bainal husnayaini. Maka kalau seandainya para jemaah haji itu lewat atau melewati Masjid Nabawi dan sholat di dalamnya, maka itu ya lebih mudah dan lebih besar pahala bagi mereka, dan mereka telah mengumpulkan dua kebaikan. Ya. Naam. Apa itu? Ada'u faridatil hajj wa ziyaratul masjidi an-nabawi lis-salati fihi. Dua kebaikan yang dikumpulkan oleh seorang yang berziarah ke Masjid Nabawi ketika haji adalah, yang pertama adalah kebaikan tatkala dia menunaikan ibadah haji, karena ini adalah ibadah. Kemudian kebaikan yang kedua adalah tatkala dia mengunjungi Masjid Nabi untuk sholat di dalamnya, karena sholat di dalam ya Masjid Nabawi itu berkali-kali lipat, bahkan beribu-ribu kali lipat ya, atau seribu kali lipat dibandingkan dengan masjid yang lain. Naam, disebutkan dalam sebuah hadis, nanti akan disebutkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwah illa al-masjidal haram. Salat di masjidku ini lebih baik dari seribu kali salat dibandingkan selainnya kecuali Masjidil Haram. Nah, jadi salat di Masjid Nabawi itu, naam, pahalanya itu seribu kali lipat dibandingkan dengan masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Kalau salat di Masjidil Haram itu lebih besar lagi, 100.000 kali lipat dibanding dengan masjid-masjid yang lain. Jadi sayang kalau kita sudah berhaji atau umroh, kita melewatkan untuk mengunjungi Masjid Nabawi. Nah, karena besar pahala yang bisa kita dapatkan. Kalau kita sholat satu saja, satu kali sholat saja di Masjid Nabawi, kita akan mendapatkan 1000 kali lipat pahala atau ganjaran dibandingkan dengan masjid yang lain. Ya, lebih-lebih kalau bisa beberapa kali sholat dengan beberapa hari, maka lebih banyak lagi pahala yang bisa kita dulang, yang bisa kita dapatkan. Naam. Mal ilmi kama sabaqah bi anna hadhihi ziyarata laysat min mukammilatil hajj. Dan sebagaimana yang telah diketahui, bahwasannya ziarah ini, mengunjungi Masjid Nabawi, itu bukanlah termasuk penyempurna-penyempurna haji. Jadi kalau kita tidak mengunjungi Masjid Nabawi, haji kita tidak sempurna, atau umrah kita tidak sempurna, atau tidak sah misalnya, maka tidak sama sekali. Karena mengunjungi Masjid Nabawi ini tersendiri, ya, kegiatan atau ibadah tersendiri, berbeda dengan haji. Naam. Wala dakhla laha fih, dan tidak masuk ke dalam ibadah haji sama sekali. Fal hajju kamilun wa tamun biduni hadhihi ziyarah. Maka ibadah haji itu tetap sempurna, ya, tanpa ziarah ini. Wala irtibatun bainaha wa bainal hajj albatta, dan tidak ada sama sekali hubungan antara ziarah ke Masjid Nabawi dengan haji sama sekali. Wal adillatu ala masyru'iyati syaddir rihal li masjidihi sallallahu alaihi wasallam wa salatu fihi katsiratun. Dan dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya untuk bersungguh-sungguh yang mengunjungi Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam, dan salat di dalamnya itu banyak sekali. Minha di antaranya yang pertama disebutkan oleh muallif di sini, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita baca tadi, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalasati masajid. Tidak boleh bagi seorang itu syaddur rihal, bersungguh-sungguh ingin menempuh ya, atau ingin mengunjungi sebuah tempat dengan persiapan yang matang ya, kecuali kepada tiga masjid. Naam. Yang pertama adalah Al-Masjidil Haram wa Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Masjidil Aqsa. Yang ketiga ada, yang ketiganya adalah, yang pertama adalah Al-Masjidil Haram. Jadi saddur rihal ini boleh ke Masjidil Haram. Bukan sesuatu yang dilarang, bahkan ini diperbolehkan, disyariatkan. Kalau kita mampu untuk mengunjungi Masjidil Haram dan sholat di dalamnya, begitu juga kita bisa mengerjakan ibadah umrah atau ibadah haji, maka ya alangkah baiknya kita lakukan. Naam, lebih-lebih ya pahala yang besar bisa didapatkan oleh seorang tak kala dia melakukan berbagai macam ibadah di tanah haram. Naam, wa Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lebih dikenal dengan Masjid Nabawi. Wa Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Ya. Nah, jadi ini tiga masjid yang tidaklah dilarang untuk kita saddur rihal, ya bersungguh-sungguh untuk mendatanginya, karena keutamaan yang besar yang ada di dalamnya. Naam. Kemudian hadis yang kedua yang menjadi dalil tentang diperbolehkannya saddur rihal ke Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi masiwah illa al-masjidal haram. Sholat di masjidku ini lebih baik, naam, 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Karena sholat di Masjidil Haram itu ganjarannya, pahalanya 100,000 kali lipat. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah, naam, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi masiwah illa al-masjidal haram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi, sholat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, afdalu min alfi sholatin fi masiwah illal masjidal haram. Itu lebih afdal, lebih bagus, lebih baik, ya 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sholatun fil Masjidil Haram, dan sholatnya seorang di Masjidil Haram, afdalu min mi'ati alfin min mi'ati alfi sholatin fi masiwah. dan sholatnya seorang itu di Masjidil Haram lebih baik, ya, lebih besar pahalanya sebesar 100 ribu kali lipat dibandingkan dengan masjid yang lain, ya. Jadi besar keutamaan ganjaran yang akan didapatkan oleh seorang tatkala dia sholat di tiga masjid yang telah disebutkan. Kalau seorang sholat di Masjidil Haram, dia akan mendapatkan pahala kalau ikhlas tentunya. Nah, dia akan mendapatkan pahala 100 ribu kali lipat, ya, dibandingkan dengan masjid yang lain. Ya, masjid kita ini masjid Naam, ya, dari pondok kita ini. Pondok kita ini paling satu kali lipat, begitu juga masjid yang lain yang ada di Indonesia ini. Tapi ketika kita berangkat ke Masjidil Haram, kita sholat di Masjidil Haram, kita akan mendapatkan berapa? 100 ribu kali lipat. Ya, kalau sholat di Masjid Nabawi dapatnya 1000 kali lipat. Ya. Jadi sayang kalau kita sudah sampai di Saudi Arabia, terkhusus di Mekah dan Madinah, tidak sholat di Masjidil Haram, tidak sholat di Masjid Nabawi. Ya. Hanya saja khilaf di kalangan para ulama, Naam, tentang, ya, sholat di Al-Masjidil Haram. Sebagian para ulama berpendapat keutamaan ini didapat, ya, bagi seorang apabila dia mengerjakan sholat di Masjidil Haram, bukan masjid yang ada di tanah haram. Karena di Mekah itu banyak masjid, di tanah haram itu banyak masjid, ya, dekat Masjidil Haram itu banyak masjid, masjid-masjid kecil, ya. Nah, ini khilaf di kalangan para ulama, apakah orang yang sholat di sekitar Masjidil Haram, di masjid yang lain bukan Masjidil Haram, itu juga akan mendapatkan 100 ribu kali lipat atau tidak. Ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian berpendapat, ya, walaupun dia tidak sholat di Masjidil Haram tapi di tanah haram di Mekah, ya, maka dia tetap mendapatkan 100 ribu kali lipat. Ini pendapat sebagian para ulama, ya, di samping dengan pendapat yang telah kita sebutkan, hanya Masjidil Haram saja, ya, tidak boleh dia sholat di masjid yang lain kalau ingin mendapatkan 100 ribu kali lipat, karena masjid-masjid yang ada di sekitar Masjidil Haram itu banyak, ya, masjid-masjid kecil. Tapi keistimewaannya kalau di Saudi Arabia, kalau di hari-hari besar seperti Idul Fitri dan Idul Adha, masjid-masjid yang lain itu ditutup, ya. Semua kaum muslimin diarahkan ke Masjidil Haram. Tidak ada yang mengerjakan sholat Id, ya, di masjid-masjid selain Masjidil Haram. Naam. Kemudian kata mualif di sini, fahadihin nususu tadullu ala masru'iyati ziyarati masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam lissalati fih lifadliha wa mudha'afati ajriha. Maka nas-nas ini menunjukkan tentang disyariatkannya mengunjungi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sholat di dalamnya, li fadliha, karena keutamaan yang ada di dalamnya, wa mudha'afati ajriha, dan berlipat gandahnya pahalanya. Naam. Wa tadullu aidan ala annahu yuhramu syaddur rihal li ghairi hadhil masajid atsalatsah li qasdil ibadah. Dan yang menunjukkan juga tentang diharamkannya syaddur rihal kecuali kepada tiga masjid ini dalam rangka ibadah, fala tusra'u az-ziyaratu was-safaru li ayyi makanin fi anha'il ma'murah illa ila hadhil masajid ats-tsalatsa. Maka tidak disyariatkan untuk seorang itu berziarah dan melakukan safar di tempat mana saja di belahan bumi ini yang dimakmurkan, kecuali kepada tiga masjid. Naam. Ya. Dan khilaf di kalangan para ulama tentang syadurihal selain kepada tiga masjid ini, terkhusus syadurihal yang dilakukan dalam rangka mengunjungi orang-orang soleh yang masih hidup, menziarahi orang-orang soleh yang masih hidup. Naam. Ini khilaf di kalangan para ulama. Ya. Sebagian membolehkan, ya, sebagian mengatakan termasuk syadurihal. Naam. Dan termasuk syadurihal yang dibahas oleh para ulama adalah ziarah al-kubur, ziarah kubur, atau yang lebih naam ngetren di zaman sekarang dibahasakan dengan wisata religi, ya, wisata religi. Naam, ziarah kubur, mengunjungi, ya, wali ini atau tempat ini, tempat ini, ya, kuburan ini, kuburan ini. Nah, ini termasuk syadurihal. Dan tidak hanya mereka melakukan syadurihal, sebagian dari mereka at-tabarruk bil kubur, bertabarruk dengan kuburan, ngalaf berkah, ya. Nah, minta berkah, ya, menjadikan orang-orang yang dikunjungi tadi, ya, sebagai wasilah mereka untuk mendapatkan rezeki, untuk mewujudkan, ya, permintaan-permintaan mereka, untuk menghindarkan mereka dari bala. Ya, ini ngalaf berkah namanya, dan ini haram hukumnya, dan tidak diperbolehkan seorang itu menjadikan wasilah, kecuali wasilah-wasilah tersebut diperbolehkan dalam syariat, diantaranya dengan amalan soleh. Boleh seorang itu dengan amalan soleh yang ia lakukan meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga boleh bagi seorang menjadikan wasilah dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala al-husna. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, walillahil asmaul husna fada'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama al-husna. Al-husna ini adalah balagatul husni. Ya, betul-betul tidak di atas puncak kebaikan. Nama Allah Subhanahu wa taala itu sangat bagus. Ya, tidak ada tandingannya. Fada'uhu biha. Maka berdoalah, ya, kalian dengannya. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya, kita menggunakan Asmaul Husna untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun menjadikan orang-orang soleh sebagai wasilah, maka ini tidak diperbolehkan. Dan sangat disayangkan juga kadang orang yang melakukan wisata religi, ya, ziarah kubur ke tempat-tempat yang jauh, ditempuh dengan, ya, pesawat, ada yang bis, qadarullah wa masyafa'al, di tengah jalan kecelakaan. Ya, banyak ini kisahnya. Ya, di tengah jalan kecelakaan. Ya, subhanallah. Ya, ada yang jatuh ke jurang, ada yang tumburan. Ya. Nah. Kemudian kata mu'alif di sini, na'am, wa qasdul Madinah lis-salati fi Masjid An-Nabi sallallahu alaihi wasallam masyru'un fi haqqir rijal wan nisa'. dan tujuan seorang menuju ke kota Madinah atau mendatangi kota Madinah untuk sholat di masjid Nabi SAW, ini disyariatkan baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Lima taqaddam min umumil adillati sabiqah, ini berdasarkan apa yang telah lalu dari keumuman dalil-dalil yang telah lewat. Kemudian amma kaifiyatu ziarah, adapun tata cara ziarah, di sini akan disebutkan adab-adab ya kita mengunjungi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza wasala al-musafiru ila al-masjid ustuhibba lahu ayuqaddima rijlahu al-yumna hala dukhulihi al-masjid. Maka apabila seorang musafir itu telah sampai ke masjid ini, yaitu Masjid Nabawi, maka disunnahkan bagi dirinya untuk mendahulukan kaki kanannya ketika memasuki masjid. Dan ini secara umum, adab-adab masuk masjid secara umum. Dan sebelum ini ada adab yang lain. Ya, hendaklah kita sebelum masuk masjid itu dalam keadaan tohir, ya, dalam keadaan suci. Ya, sebelum masuk masjid kita berwuduk terlebih dahulu. Ya, walaupun tidak ada larangan seorang yang tidak suci itu masuk masjid. Yang khilaf di kalangan para ulama itu berhadas besar dalam keadaan junub. Ya, ini khilaf di kalangan para ulama tentang seorang yang junub boleh tidak dia tinggal di masjid atau sekedar melewati masjid. Ini khilaf di kalangan para ulama. Allahu ta'ala alam bisawab. Ya, na'am yang kuat itu diperbolehkan. Ya, tapi ahsan kalau seorang yang junub segera bersuci. Karena di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu banyak ahlu suffah. Ya, para sahabat yang rumah tinggalnya di masjid. Dan dibahas oleh para ulama, ya tidak terlepas mereka ya itu na'am, dan sangat memungkinkan di antara mereka ada yang terkena junub dan tetap tinggal di dalam masjid. Maka oleh sebab itu sebagian para ulama menguatkan boleh orang yang junub itu melewati atau tinggal di dalam masjid, tapi ahsan kalau dia sudah junub segera bersuci ya. Na'am, tidur di masjid qadarullah wa masyafa'al ihtilam, misalnya mimpi basah segera bangun mandi junub ya. Allahu ta'ala alam bisawab. Jadi sebelum masuk masjid ya diusahakan kita dalam keadaan suci. Ya, kemudian disebutkan di sini adab yang kedua terkhusus yang kita akan masukin adalah Masjid Nabawi, maka lebih diutamakan lagi kita memiliki adab-adab yang mulia, yaitu mendahulukan kaki yang kanan. Ya, dan ini ilahnya kata para ulama adalah tempat-tempat yang mulia kita dahulukan kaki yang kanan. Tempat-tempat yang mulia seperti masjid itu kita dahulukan kaki kanan. Kalau tempat-tempat yang jorok, yang jelek, kita dahulukan kaki apa? Kaki kiri. Masuk masjid, masuk kamar mandi, masuk WC itu bukan tempat mulia, ya. Ya, jadi kalau ada orang senang masuk WC, senang ngumpet di WC, ya, senang lama-lama di WC, berarti ada yang tidak beres, ya, pada orang itu. Ya, tempat setan dia senang. Ya, ketika merojak di masjid enggak tahan dia, tapi kalau dalam WC tahan. Nah, ini ada sesuatu, ya. Nah, dia senang di tempat yang kotor, senang di tempat setan. Ya, di situ sarang setan. Jadi enggak usah lama-lama di dalam WC. Ya, enggak usah lama-lama, ya. Seperlunya saja. Nah, jangan melamun di WC. Jangan di WC sambil na'am lihat kaca ya. Nah, terlalu lama berdandan, na'am. Ya, sudah mandi langsung keluar. Ya, jangan lama-lama karena bukan tempat yang bagus. Ya. Kemudian wa yaqulu ad-du'a'u al-mashru' 'inda dukhuli ayyi masjidin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftah li abwa barahmatik. Kemudian setelah dia melangkahkan kaki kanannya, na'am, kemudian dia membaca doa yang disyariatkan untuk masuk masjid, ya, untuk masuk masjid mana saja. Ini doa masuk masjid secara umum, ya. Kalau yang belum hafal, ahsan dihafali, ya. Nah, doa masuk masjid, ya, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftah li abwa barahmatik. Bismillah, dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ftah li abwa barahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Karena di dalam masjid ini, ya, sekian banyak kebaikan yang bisa kita ambil. Ya, kalau ada orang yang senang di masjid, maka itu tanda kebaikan. Ya, tanda kebaikan. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, ya, ada 7 golongan, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Sebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 7 golongan pada hari kiamat nanti. Naam. Yang tidak ada naung, yang akan dinaungi di mana hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan tersebut yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat matahari itu didekatkan, ya, di atas kepala hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sekitar 1 mil atau 2 mil. Ini kondisinya sangat panas nanti di hari kiamat di padang mahsyar. Matahari itu didekatkan sekitar 1 mil atau 2 mil. Ya, sehingga ya manusia mengeluarkan keringat. Ya. Jangankan sedekat itu. Yang kita sekarang ini saja yang sangat jauh itu saja kalau pas panas kita berdiri di lapangan atau tidak ada naungan itu bisa mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Bahkan bisa mungkin membuat seorang pingsan kepanasan. Ya, lebih-lebih ya sangat ya menakutkan lagi. Takalaha nanti di hari kiamat matahari itu didekatkan sekitar 1 mil atau 2 mil, lebih panas lagi. Ya. Nah, pada saat itu tidak ada yang bisa menaungi seorang, apakah pepohonan, bangunan, itu tidak ada kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, dan itu diberikan kepada beberapa golongan saja. Yang disebutkan dalam hadis tersebut sekitar 7 golongan, di antaranya adalah seorang laki-laki, ya, na'am, qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya itu senantiasa terikat dengan masjid. Jadi bagus, ya, kalau ada santri, kalau bisa ya dijadikan kebiasaan bagi seorang santri. Karena ciri-ciri santri, ya, sifat yang harus ada pada santri itu senantiasa hatinya terikat dengan masjid, bukan terikat dengan maksof, ya. Nah, salah kalau terikat dengan maksof, pengen jajan aja, atau terikat dengan WC, pengen ke WC aja, ya. Nah, jadi kalau bisa habis keluar segera masuk ke masjid, murojaah, baca Al-Quran, ya. Nah, melakukan hal-hal yang itu yang mengandung kebaikan. Nah, kemudian walaysa li masjidihi sallallahu alaihi wasallam dzikrun makhsus, dan tidak ada pada masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam zikir-zikir khusus. Yang kita cukupkan, ya, karena sudah masuk waktu isya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.